الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، dan telah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya hukum had bagi pelaku zina, bahwa dalam syariat Islam membagi pelaku zina menjadi dua bagian. Yang pertama adalah seorang pelaku zina dan dia muhsan. Dan telah kita sebutkan dan jelaskan syarat-syarat seorang pelaku zina yang disebut muhsan, bahwa dia adalah seorang yang berakal dan mencapai usia balig, dan dia seorang yang merdeka, bukan seorang hamba sahaya, dan dia telah melakukan hubungan intim dalam sebuah pernikahan yang sah. Jika salah satu di antara lima syarat ini tidak terpenuhi, maka seorang tidak disebut sebagai muhsan. Pelaku muhsan, pelaku zina yang muhsan, hukumnya adalah rajam, di mana dia dilempar dengan batu sampai dia mati. Hal itu berdasarkan ayat yang pernah diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian ayat tersebut lafaznya terhapus, namun hukumnya tetap. Al-syaikhu wa syaikhatu idza zana yafarjumuhuma al-batta nakalan min Allah. Bahwa seorang lelaki atau wanita yang telah muhsan apabila melakukan perbuatan zina, maka rajamlah dia. Namun apabila seorang pelaku zina bukan seorang yang muhsan, tidak terpenuhinya satu di antara lima syarat yang disebutkan, maka hukumannya adalah cambukan terhadapnya sebanyak 100 kali. Lalu kemudian diasingkan dari pemukiman masyarakat selama setahun apabila dia seorang yang merdeka. Terkecuali bagi seorang wanita disyaratkan memiliki mahram. Kemudian kita masuki permasalahan yang ketiga. Qala rahimahullah ta'ala al-mas'alatu tsalitsah bima yathbutu az-zina. Dengan cara apa perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang itu dikatakan terbukti? Dikatakan sah bahwa kejadian itu benar-benar terjadi, yang kemudian ada konsekuensi hukum yang telah kita terangkan. Kata beliau, li iqamati haddi zina la budda min itsbati wuqu'ih. Dalam menetapkan atau menegakkan hukum had zina, diharuskan untuk menetapkan terjadinya, membuktikan terjadinya. Wala yathbutu wuqu'uhu illa bi ahadi amrayni. Dan tidak dikatakan terbukti bahwa dia benar-benar melakukannya kecuali dengan satu dari dua cara. Tidak ada cara yang ketiga. Satu dari dua cara untuk membuktikan bahwa si fulan atau fulanah benar-benar telah melakukan perbuatan zina yang memiliki konsekuensi hukum. Al-amrul awal, yang pertama, ayyukirra bihi zani arba'a marratin, bahwa pelaku zina tersebut mengakui perbuatannya. Jadi ini cara yang pertama, yaitu dengan cara al-i'tiraf, dengan cara pengakuan bahwa dia benar-benar telah melakukan perbuatan zina. Maka dia mempersaksikan pengakuan tersebut sebanyak 4 kali. Pertama kali dia datang, dia mengatakan, saya telah melakukan perbuatan fahisyah atau perbuatan zina. Ditolak. Datang lagi yang kedua, ditolak. Yang ketiga, ditolak. Yang keempat, baru ditetapkan. Sudah 4 kali dia mengakui. Pengakuan 4 kali, kedudukannya seperti 4 orang saksi yang mempersaksikan seseorang melakukan perbuatan zina. Walau fi majalis muta'addidah, meskipun di majelis yang berbeda-beda. Hari ini dia mengakui bahwa dia telah berzina. Ditolak. Keesokan harinya dia menyampaikan lagi 2 kali. Walaupun majelis yang berbeda-beda. Tidak harus di satu waktu, di satu majelis. Faqad akhadha an-nabiy sallallahu alaihi wa sallam bi'tirafi ma'izin wal ghamidiyah. Dan Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah menerima pengakuan Ma'iz, Ma'iz bin Malik, dan seorang wanita al-ghamidiyah. Kedua-duanya dikenakan kepadanya hukum rajam akibat dari pengakuan. Kedua-duanya mengakui. Bukan persaksian 4 orang yang adil. Dan itu yang diriwayatkan dari penerapan hukum rajam di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya karena pengakuan. Pengakuan bahwa dia telah melakukan perbuatan zina. Wa amma ishtiratul arba', adapun disyaratkannya 4 kali pengakuan tersebut, fali anna ma'izan i'tarafa 'inda an-nabi sallallahu alaihi wa sallam 3 marratin faraddah. Berdasarkan riwayat bahwa Ma'iz ketika dia mengakui perbuatannya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali, 3 kali dia mengakui, maka 3 kali pula Nabi sallallahu alaihi wasallam menolaknya. Falamma i'tarafa ar-rabi'ah aqama 'alaihi al-hadd. Tatkala dia mengakui yang 4 kali, baru kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam menegakkan kepadanya hukum had. Wala budda ay yusarriha fi iqrarihi bi haqiqati az-zina wal wata'i. Dan harus dalam pengakuan tersebut dia memperjelas bahwa dia benar-benar melakukan perbuatan zina. Dia benar-benar telah melakukan hubungan intim, bukan selain itu. Lihtimali annahu arada ghaira zina min al-istimta'i alladhi la yujibu hadda. Karena ada kemungkinan, mungkin karena dia merasa telah melakukan perbuatan dosa yang sangat besar, maka dia mengatakan, saya telah melakukan perbuatan zina. Maka diperjelas, maksudnya kamu melakukan perbuatan zina gimana? Dia mengatakan, ya, saya melihatnya 4 kali. Saya memandangnya 4 kali. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebut bahwa zinanya mata adalah memandang? Berarti kalau 4 kali melihat, ya, maka dia atau dia mengakui perbuatannya tersebut sebanyak 4 kali bahwa dia memandang fulana. Nah, ternyata yang dia maksud dari zina itu adalah memandang misalnya atau yang semisalnya. Jadi harus diperjelas bahwa benar-benar terjadi. Tidak diperbolehkan ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Karena ada kemungkinan kata beliau bahwa dia memaksudkan selain zina. Min al-istimta' alladzi la yujibu haddan. Dari perbuatan bersenang-senang yang tidak menyebabkan ditegakkannya hukum had tersebut. Faqad qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam lima'izin hina aqarra 'indah. Rasulullah alaihi salatu wassalam mengatakan kepada Ma'iz ketika dia telah mengakui perbuatannya, kata Rasulullah, la'allaka qabbalta aw ghamazt. La'allaka qabbalta aw ghamazt. Mungkin engkau menciumnya atau menyentuhnya. Qala la, kata Ma'iz, bukan. Artinya bukan sekedar itu. Dia ingin memastikan bahwa benar-benar terjadi perbuatannya. Wa karrara ma'ahu al-istidah iddata marratin. Berkali-kali Nabi alaihissalatu wassalam mengulangi al-istidah, permintaan untuk diperjelas. Berkali-kali. Hatta zala kullu ihtimal. Hingga hilang seluruhnya kemungkinan-kemungkinan yang lain selain daripada terjadinya hakikat dari perbuatan zina tersebut. Wala budda an yathbuta ala iqrarihi hatta iqamatil had. Dan pengakuan tersebut harus terus dia mengakui hingga ditegakkannya hukum had kepadanya. Hingga ditegakkannya hukum had. Wala yarji'u anhu, dan dia tidak menarik ucapannya. Jadi sudah 4 kali dia mengakui bahwa dia telah melakukan perbuatan zina, maka sudah ditetapkan akan ditegakkan kepadanya hukum rajam. Maka dibawalah dia ke tempat penerapan hukum rajam. Dan dia pun ditanam agar dia tidak melarikan diri. Ketika dia ditanam, setengah tubuhnya dia melihat manusia-manusia yang ada di sekitarnya, orang-orang yang garang, sangar, sambil membawa batu. Lalu dia mengatakan, saya tidak melakukannya. Saya menarik perkataan saya. Dibatalkan. Dibatalkan. Karena sebelum ditegakkan hukum had, dia menarik ucapan. Maka dibatalkan. Tidak diperbolehkan untuk ditegakkan kepadanya. Karena dia telah menarik. Faqad qarrara an-nabi sallallahu alaihi wa sallam ma'izan marratan ba'da marrah. Apa dalilnya? Nabi sallallahu alaihi wa sallam telah meminta kepada Ma'iz untuk mengakui berkali-kali. La'allahu yarji'u an iqrarihi. Mungkin saja dia akan menarik kembali ucapannya. Wa li'anna Ma'izan lamma haraba athna'a rajmihi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Ma'iz, ya, ketika dia akan dirajam, dia melarikan diri. Lari. Sampai dikejar oleh para sahabat untuk menangkapnya. Itu pada saat hukum rajam berlangsung. Dia enggak kuat, lari dia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah mengatakan, "Hal la taraktumuh?" Kenapa kalian tidak membiarkan saja dia? Artinya biarkan sudah dia lari. Nah, biarkan dia lari. Mungkin dia menarik ucapannya. Jadi ini ma'asyara ikhwan rahimakumullah, cara pertama untuk menetapkan perbuatan zina yang dilakukan oleh seseorang. Al-amru tsani, cara yang kedua, ay yashhad 'alaihi bizina arba'atu syuhud. Persaksian yang dipersaksikan terjadinya perbuatan zina oleh empat orang saksi. Empat orang saksi. Iqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada, tidakkah mereka mendatangkan empat saksi untuk menetapkan kekuatan hukum bahwa dia benar-benar telah melakukan perbuatan tersebut. Wa qawlihi fastashhidu alaihinna arba'atan minkum, mintalah persaksian atas perbuatan yang dilakukan oleh mereka empat saksi. Empat saksi. Jadi kalau cuma satu orang bersaksi, dia melihat, seadil-adilnya orang ini, meskipun dia seorang yang paling terpercaya di dunia, meskipun kethiqahannya seperti kethiqahan Imam Malik, kalau satu orang tidak cukup, dua orang tidak cukup, tiga orang tidak cukup. Yang satu kethiqahannya seperti Imam Syafi'i, yang satunya seperti Imam Malik, satunya seperti Imam Ahmad. Dalam hal berita, dia tidak pernah diragukan akan berita yang dia sampaikan. Tapi kalau masih tiga orang, tidak bisa. Tidak bisa untuk menetapkan hukum had kepada orang yang tertuduh. Makanya sulit. Mendatangkan empat ini, sulit. Ya. Jadi kalau ada dua orang melihat, panggil yang lain. Panggil. Nah, panggil. Ya. Lima orang nih. Sini. Lihat. Lihat tuh. Si fulan ini melakukan perbuatan yang tidak sepantasnya. Lihat. Lihat. Perhatikan baik-baik. Ini satu kondisi yang di dalam syariat diperbolehkan seseorang untuk melihat. Asalnya kan menundukkan pandangan. Jadi dalam kondisi ini diperbolehkan. Daripada dia nanti akan tertuduh. Kalau satu, dua, tiga orang, tidak cukup. Dalam persidangan syariat Islam, tiga orang menuduh, dia yang menuduh ini dikatakan sebagai seorang kadhif, orang yang melontarkan tuduhan tanpa bukti. Jadi minimalnya empat orang mempersaksikan terjadinya perbuatan itu. Nah, wa yushtaratu li sihhati shahadatihim alaihi bizina syurut. Empat orang ini ada syarat-syaratnya untuk membenarkan persaksian mereka bahwa si fulan atau fulana melakukan perbuatan zina. Ada syarat-syaratnya. Yang pertama, ayyakuna syuhudu arba'atan lil ayatil mutaqaddimah. Persaksian harus empat berdasarkan ayat. Fa in kanu aqalla min arba'ah lam tuqbal. Kalau jumlah mereka kurang dari empat, tidak terima persaksian itu. Yang menuduh, yang dicurigai, yang tertuduh. Yang menuduh menjadi tersangka. Jadi bukan hal yang ringan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Mengatakan fulan berbuat zina, fulan melakukan perbuatan zina. Tanpa bukti. Hati-hati. Ya. Saya meyakini dia melakukannya. Dari mana? Baca koran. Baca koran. Tidak cukup. Ya. Gosip tidak cukup. Ya. Jadi harus empat orang. Oleh karena itu, ini merupakan hal yang sulit memang. Biasanya orang melakukan perbuatan zina di tempat yang tersembunyi. Ya. Dia akan menguncinya. Dia tidak akan membiarkan ada orang yang menyaksikannya. Dia masih punya rasa malu. Dia tahu itu adalah kesalahan. Oleh karena itu, penegakan hukum rajam yang terjadi di masa para sahabat itu kebanyakannya karena pengakuan, sebagaimana yang telah kita terangkan tadi. Ma'iz bin Malik, Al-Ghamidiyah, semuanya karena pengakuan. Yang kedua, ayyakunu mukallafin balighina aqilin. Mereka yang mempersaksikan harus orang-orang yang mukallaf, yang telah balik dan berakal. Jangan manggil anak-anak. Empat orang mempersaksikan. Satunya umur 10 tahun. Belum balik. Tidak diterima. Tidak diterima. Fala tuqbal syahadatu sibyan wal majanin. Persaksian anak-anak dan orang gila tidak diterima. Yang ketiga, ayyakunu rijalan ududan. Bahwa yang mempersaksikan adalah kaum lelaki. Wanita empat orang tidak diterima. Tidak diterima. Harus laki-laki. Udulan. Dan harus orang-orang yang adil. Bukan orang-orang fasik. Orang-orang yang dikenal dengan kejujurannya. Tidak dikenal dengan kefasikan yang dia lakukan. Dan sungguh sedikit orang-orang yang adil pada zaman kita sekarang ini. Fala tuqbalu syahadatun nisa fi haddiz zina. Maka tidak diterima persaksian para wanita dalam penegakan hukum zina. Tidak diterima. Siyanatan lahunna wa takriman. Sebagai bentuk penjagaan terhadap para wanita, memuliakan mereka. Persaksian para wanita tidak diterima. Empat atau tiga orang laki-laki melihat, ditambah lima wanita, tidak cukup. Harus empat seluruhnya laki-laki. Persaksian wanita tidak diterima. Lianna zina fahisha. Karena perbuatan zina adalah perbuatan keji. Wala tuqbalu syahadatul fasiqi aidan. Persaksian seorang yang fasik juga tidak diterima. Persaksian seorang fasik. Dia bersaksi, dia peminum khamr. Dia bersaksi, dia sendiri fasik. Maka tidak diterima. Liqaulih ta'ala, wa ashidu dhawai adlim minkum. Persaksiakanlah orang-orang yang adil di antara kalian. Wa qaulih ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu, in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Apabila orang fasik datang membawa berita kepada kalian, maka telitilah. Yang keempat, ayyu'ayina syuhud az-zina. Bahwa para saksi, empat orang ini, laki-laki yang adil, yang balik, akil balik, mereka menyaksikan perbuatan zina tersebut. Wa yasifu dzalika wasfan sarihan. Dan mereka menyebutkan sifatnya dengan transparan, dengan sifat yang jelas. Yadfa'u kullal ihtimalat an iradati ghairihi. Yang menolak setiap ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Yang menunjukkan ada kemungkinan yang lain. Minal istimta'il muharram. Dari bersenang-senang tapi dengan cara yang diharamkan. Yang bukan perbuatan hakikat zina. Ya. Jadi harus diperjelas betul. Harus diperjelas. Fayaqulun, misalnya mereka mengatakan ketika mempersaksikan, ra'aina dzakarahu fi farjiha. Jadi memang harus transparan gitu. Kami melihat kemaluannya masuk ke itu. Ya. Yang jelas harus jelas gitu loh maksudnya, ya. Sudah tidak perlu terjemahkan. Kalmil fil mikhalah. seperti apa ini? Alat celak itu. Hah? Masuk ke tempat celaknya gitu. Ya. Alat celak masuk ke tempat celaknya. Atau misalnya dia mengatakan seperti pohon pisang masuk sumur. Misalnya. Nah. Kalau tiga orang mempersaksikan semuanya, menjelaskan secara rinci, ya terjadi begini, begini, begini. Dengan jelas. Yang keempat ditanya, apa yang kamu lihat? Yang saya lihat, si fulan berhasil memenangkan pertandingan catur. Dia men-skat lawannya. Oh, berarti tidak diterima. Dia melihat main catur. Yang tiga melihat lain dari itu. Berarti tidak cukup. Jadi keempat ini, cara mempersaksikannya harus sama. Oleh karena itu dalam pengadilan mereka ini dipanggil satu persatu secara terpisah ini. Ya. Secara terpisah. Nah. Dan ketika ditanya, semuanya harus memiliki pengakuan yang sama. Akan ditanya nanti oleh pihak hakim. Ya. Nah. Kalau yang satu mengatakan, iya saya melihat fulan. Rambutnya fulan gimana? Rambutnya warna hitam. Ditanya yang satu, rambutnya gimana? Rambutnya warna pirang. Yang satu katakan, oh rambutnya beruban semua. Ini berarti beda-beda ini. Jangan-jangan yang dilihat lain. Nah. Atau sifat-sifat yang ada ihtimalat. Masih ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Maka tidak diterima. Wa innama ubihan nazar fi mithli dhalika lidarurah. Dan diperbolehkannya melihat kondisi tersebut karena darurat. Untuk persaksian. Untuk persaksian. Selain dari itu tidak diperbolehkan. Yang kelima, ayyakuna syuhudu muslimin fala tuqbalu syahadatul kafir li'adami tahakkuqi adalatih. Para saksi seluruhnya muslim. Para saksi seluruhnya muslim. Kalau fasik saja tidak diterima, apalagi kafir. Tidak diterima persaksian orang kafir karena tidak tidak terbukti keadilannya. Yang keenam, ayyashhadu alaihi fi majlisin wahid. Mereka semua mempersaksikan di satu kejadian. Di satu kejadian. Sawa'an ja'u mujtami'in aw mutafarriqin fil majlis nafsih. Apakah mereka seluruhnya datang bareng atau terpisah-pisah, tapi harus di kejadian yang sama. Tidak boleh si fulan mempersaksikan, ya saya melihat fulan begini. Di mana kamu lihat? Saya lihat di Balikpapan. Kamu melihatnya di mana? Oh saya lihat di Surabaya. Nah, sudah beda majelisnya. Sudah berbeda. Maka tidak itu. Harus pada kejadian yang sama. Harus pada kejadian yang sama. Apakah mereka datang bareng yang melihat, yang mempersaksikan, atau datangnya ini dulu datang kemudian mereka saling memanggil untuk jadikan sebagai saksi melihat perbuatan mereka tersebut. Fa in ikhtalla syartun min hadhihi syurut wajaba iqamatu haddil qadhfi 'ala asy-syuhud jami'an li'annahum qadhafa. Apabila tidak terpenuhi syarat dari syarat-syarat ini, maka wajib ditegakkan hukum had bagi penuduh. Nah, ini bahayanya. Yang melemparkan tuduhan justru dia yang terkena hukuman apabila tidak terpenuhi syarat-syarat yang diminta, yaitu hukum had al-qadhf, melontarkan tuduhan tanpa bukti ala syuhudi jami'an terhadap mereka seluruhnya para saksi tersebut li'annahum qadhafah, karena mereka yang mempersaksikan dihukumi sebagai qadhafah, mereka lah yang tersangka melontarkan tuduhan tanpa bukti. Yang ini juga ada hukum tersendiri yang akan diterangkan pada bab yang berikutnya insyaallah taala. Nah, panjangan majelisnya sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu hafizakumullah.